telepon, menyebarkan pamflet. Itu berpahala besar. Berpahala besar. Kata Nabi alaihissalam, man dalla alal khair fahuwa kafa'ilih. Barang siapa yang menyampaikan, mengajak, memberikan informasi, memberitahu orang lain tentang satu bentuk kebaikan, dia sudah dinilai seperti orang yang melakukannya secara langsung. Wah, luar biasa. Masya Allah. Antum seorang musyrif, misalkan. Antum seorang musyrif. Santri-santrinya pada, wudhu. Selesai, ayo salat sunnah sekarang. Salat sunnah, ayo dek, salat sunnah. Hasan, Umar, Ibrahim. Salat sunnah. Allah, kenapa masjid? Loh, jangan dikira kegiatan seperti ini tidak berpahala. Nabi menyatakan, man dalla alal khair fahuwa kafa'ilih. Sehingga kita yang terlibat secara langsung, secara aktif dalam kegiatan dakwah semacam ini, dalam sebuah pesantren misalkan, dalam lingkup yang paling kecil, kita sebenarnya berpindah dari satu pahala ke pahala yang lain, terus begitu, dari satu pahala ke pahala yang lain. Sekedar mengingatkan santri, mas tidur, sudah waktunya tidur. Mas makan, sudah waktunya makan. Mbak, jangan main-main air. Misalkan, mbak, ini sebentar lagi masuk. Alat tulis, menulisnya sudah disiapkan belum? Bukunya sudah siap? Bawanya sudah siap? Ya, jazakallah khairan, ayo. Loh, jangan dikira ini tidak berpahala. Berpahala besar. Ingat, kita bukan hitung-hitungan pahala. Karena apa yang kita kerjakan, bila bernilai pahala, Allah tidak akan sia-siakan. Yang kita kerjakan, dan memang betul bernilai pahala, Allah tidak akan sia-siakan. Tetapi nasihat dan tausiah ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, hanya untuk sekedar mengingatkan, menyadarkan kita bahwa selama ini kita yang terlibat di dalam dakwah, aktivitasnya secara langsung maupun tidak langsung, maka sesungguhnya kita sedang berenang di lautan pahala. Walaupun mungkin itu tugasnya dianggap kecil dan remeh, jaga motor. Bagiannya apa? Tukang parkir, misalkan. Kenapa tukang parkir? Badannya tegap. Jadi mungkin orang yang ingin berbuat jahat takut, sungkan. Lo jangan dikira yang seperti itu tidak berpahala. Berpahala. Misalkan tidak ada tukang parkir, motornya tidak tertata dengan rapi. Misalkan tidak ada seksi keamanan para peserta daurah misalkan, atau santri-santri dan pengurus tidak akan merasakan nyaman dan tenteram. Baru menulis, waduh, motornya hilang nggak? Kan begitu. Sering kejadian maling di sini. Kita sudah terlibat secara aktif memberikan kesempatan kepada mereka yang mengikuti aktivitas dakwah, proses belajar mengajar, mereka menjalani dan melaksanakannya dengan tenang. Coba misalkan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis, dan hadis ini sifatnya umum, walaupun disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam terkait tentang perang dan jihad fi sabilillah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza. Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Siapa saja yang memberikan dan menyediakan persiapan serta bekal untuk mereka yang akan berperang di jalan Allah, maka dia pun sudah dinilai sebagai orang yang berperang dan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Misalkan ada jihad fi sabilillah, jihad yang syar'i. Nah, saya tidak mampu berangkat. Mungkin saya sakit atau mungkin ada alasan yang lain, uzur. Kemudian saya punya uang, ada 2-3 orang ingin berangkat tapi tidak punya persiapan, saya belikan. Ini, saya punya uang, kamu butuh apa untuk berangkat berjihad fi sabilillah? Oh, butuh ini, saya penuhi semua. Nanti keluargamu saya yang tanggung. Ini tidak berangkat ya, saya tidak berangkat. Tetapi secara pahala, Masya Allah. Nabi mengatakan, faqad ghaza, qad ghaza. Meskipun hanya sekedar memberikan bantuan,